Alhamdulillah innal kathira tayyiban mubarakatin fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Maka itu sifat yang Allah sebutkan pertama kali. yang mana mereka akan mewarisi surga Firdaus, jannah Firdaus, kuburan Rasul yang mereka sekalian. Firdaus adalah surga tapi sebagai surga persoalan adalah sekali Allah Firdaus adalah yang telah kepada Allah Firdaus yang tertinggi. Itu semua kita sebutkan dan disebutkan dalam hadis Allah dari ayat yang kita sebutkan yaitu surga itu bertingkat tingkatnya dan kemudian seperti ini bukan. Jadi yang paling utama adalah yang paling tinggi dan paling tengah. Surga itu yang dipikir yang disampaikan itu sebenarnya yang paling awal dan paling tinggi. Namun semakin ke atas semakin ke atas juga semakin tengah. Dan itu kan siapa yang diberikan akan masuk jatuh dengan berdosa ini sebutkan kita sifatnya kaum ini dan diantaranya dari awal sifat mereka yang khusus dalam sholatnya dan yang dikatakan yang mereka menjaga sholat mereka sehingga sholat-sholat mereka hingga akhirnya sholat baik jalan sholat mereka yang berdosa orang yang melihat ini Quran sholat mereka ini ayat 1 seterusnya tadi yang kita sebutkan beberapa kali. Itu sebutan kita sebutkan. Saya dapat mengawali dengan menyebut sholat. Allah sebutkan sholat pertama kali. Dan di akhir sifat-sifat mulia tersebut Allah sebutkan juga akhir sholat. Waqala ta'ala Allah mula berfirman dalam Al-Ma'an ayat 19 dan seterusnya. Jadi ini sebutkan juga sifat-sifat mulia dari kaum ini yang sebelumnya Allah sebutkan yaitu sifat jelek dari manusia. Apa kata Allah ini? Innal insana khuliqa hajua idza massahu syarru jazua wa idza massahu khairu manua illa al-musallin alladziina hum 'ala salatihim daa'imuun walladziina fii amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahroom walladziina yusallimuuna 'ala rabbihim walladziina hum 'an 'adzaabi rabbihim mushfiqun inna 'adzaaba rabbihim khairun ma'lum walladziina hum li furujihim haafidhuun illa 'ala azwaajihim aw ma malakat aymaanuhum fa innahum ghayru maloomin faman ittaqaa wara'a dhalika fa ulaa'ika hum al-aadun walladziina hum fii amaanatihim wa 'ahdihim raa'un walladziina hum fii shahaadaatihim qaa'imuun walladziina hum 'ala salaatihim yuhaafidhuun ulaa'ika fii jannaatin mukarramoon. Sebutkan di sini kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inna jisat semuanya manusia pun kehaluan. Sifatkan dengan kebiasaan suka berkenaan sama dengan ini. Saya kongsi halua. Ida basa musyarku. Inna jisat aku di kehaluan suka berkenaan. Itu bagaimana ida basa musyarku kalau ditimpa itu jelekan dia akan bisa akan rusak. Wajibat sama itu manusia atau sebaliknya semuanya manusia kita dalam keadaan mungkin rusak terlebih ketika timpa jelekan dia bisa dan mengumpat secara sifat jelekan. Wajibat sama itu tidak menyenangkan saya mendapatkan kebaikan manu'ah dia sering akhir manu'ah yakni mana ayam dan menahan tidak mau memberikan ketika yang memberikan dan jelek-jelek seperti menarik jelek-jelek seperti seorang dan berpaksa dalam ini bukan saya topik dan saya topik kita namun saya berusaha berusaha. Selain daripada peringatan, juga akhir ilmu. Dan karenanya, seorang yang mengetahui suatu jawaban atau suatu ilmu menyembunyikan yang dianggap dengan rasa. Dan pemberian terbaik adalah memberikan hidayah pada seorang yang sudah berusaha berusaha. Sebagaimana Nabi Musa alaihissalam, yaitu minta kepada Allah ada saudaranya yang akan jadi pendampingnya dijadikan sebagai nabi. Maka disebutkan para ulama tidak ada pemberian yang lebih besar dari saudara ke saudara lainnya daripada pemberian Musa kepada Harun alaihissalam. Ketika diangkat jadi nabi diperintahkan untuk dakwah kepada Fir'aun, Musa minta Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni min ahli pemberian dosa. Maka seorang bisa mengajak keluarganya, temannya dengan hidayah, apa yang dia sudah dapatkan, mengajak kita seperti hidayah, yang menegakkan sholat, memperhatikan agama, dan seterusnya. Kembali ke masyarakat. Demikian manusia apabila berjumpa dengan berbeda, berubah. Dan apabila diberikan kebaikan, tidak menahan, tidak mau memberikan. Illa al-musalli, kecuali orang-orang yang berlaku. Ini yang maksud. Alladzina hum 'ala salatihim daa'imun. Itu orang-orang yang mereka terus-menerus menjaga sholat mereka. Daa'im. Anggap mereka jaga, senantiasa sholat sholat mereka. Berarti kan di sini disebutkan di antara semua sifat mulia di awal ini dengan sholat. Walladzina fii amwalihim haqqun ma'lum. Yang mana dalam harta-harta mereka, mereka itu memiliki hak yang diketahui. Maka mereka memberikan kepada Allah yang sudah diketahui dari harta mereka. Ini sifat mulia itu. Bisa dibuat makhluk. Ini siapa? Bagi orang yang meminta-minta dan orang yang tidak diberikan sesuatu makhluk, orang yang tidak diberikan apa-apa dan juga yang meminta. Walladzina yusaddiquna biyaumiddin, dan juga orang-orang yang membenarkan hari pembalasan. Siapa? Walladzina hum min 'adzabi rabbihim mushfiqun, dan mereka-mereka yang takut terhadap Rabb atau terhadap azab Rabb mereka. Inna 'adzaba rabbihim ghairu mamnun, sesungguhnya azab siksaan Rabb mereka tidak ada seorang pun yang merasa aman dari itu. Walladzina hum min furujihim hafidhun, dan mereka adalah orang-orang yang menjaga kemaluan-kemaluan mereka. Illa ala azwajihim, kecuali terhadap istri mereka, aw ma malakat aymanuhum, atau budak-budak yang mereka miliki. Fa innahum ghairu malumin, maka mereka tidak celah untuk mendatangi Allah. Ini adalah budak yang dimiliki. Aman juga bahwa adari kapabila kaum al-ajuz. Adapun barang siapa yang mencari selain daripada itu, selain mencari budak, maka mereka adalah orang yang melampaui batas. Jadi sudah udahlah haram nah atau kemudian masuk lagi. Walladzina hum fi amanatihim wa 'ahdihim ra'un, dan mereka adalah orang yang menjaga amanah dan juga janji yang diberikan. Bukan dia berikan apa ini? Kalau yang diundang jika seperti hari buat anak syurga, mereka dulu guru kamu, setelah orang tua kami biasa mengumpul kamu, karena kami banyak janji dan banyak sumpah. Tapi sekali banyak sumpah dan banyak janji. Karena orang yang banyak janji akan sangat rentan untuk lupa apa. Janji juga saja menyebabkan, janji juga terlihat pada janjinya banyak. Akan menjadi janji yang sifat terakhir. Dan di sini sebutkan kemasyuan mulia, yaitu mereka menerapi amanah, dan mereka yaitu menegakkan persaksian-persaksian mereka. Kalau mereka bersaksi jujur, tidak dusta dan khianat, dan kalau dibutuhkan persaksian mereka, mereka tidak pakai. Maka mereka siap bersaksi dan mempersaksikan dengan kebenaran. Yang mereka menegakkan persaksian-persaksian mereka dengan kebenaran. Walladzina hum 'ala salatihim yuhafidhun, dan mereka yang menjaga sholat-sholat mereka. Berarti kan ini jelas sudah kuliah sekian banyak di awal dengan menyebut sholat, dan di akhir pula oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menyebutkan sholat. Ulaika fi jannatin mukramun, mereka itulah yang akan menghuni di jannah, kebun-kebun yang dimuliakan. Maka di sini dari sisi mana disebutkan dari sini dalam bagian kata syirka yang mengatakan wawajhu fadilannya anna Allah bada'a hadhihi al-awsaf al-hadithata di suratain di salat wa qadama al-fat wawajhu fadilannya, dan sisi yang menentukan terutama salat sisi pendalilan dari ayat-ayat di atas, sisi pendalilan yang menunjukkan keutamaan sholat dari dalil di atas adalah bahwasanya Allah Subhanahu sifat yang mulia pada kedua surat di atas Al-Mu'minun dan Ma'arif. Allah mulai menyebutkan sifat-sifat tersebut diawali dengan sholat. Wa qadama hadhihi sholat, dan Allah akhiri pula kalau untuk sifat-sifat mulia tadi juga dengan menyebut sholat. Wa ma dzaaka illa li qadri sholati 'ala sa'iril a'mal. Dan yang lain hanya demikian itu melainkan disebabkan karena keutamaan sholat di atas seluruh amalan-amalan lainnya. Melainkan karena keutamaan sholat dibandingkan amalan-amalan lainnya. Sebenarnya disebutkan ya, di tengah-tengahnya ada sedekah, ada demikian pula itu dan yang lainnya. Namun sholat diawali, demikian juga diakhiri setelah disebutkan sifat-sifat mulia lainnya seperti menjaga amanah, bersaksi dengan adil dan benar. Sholat menjadi utama dari atas itu semua. Waqala ta'ala, Allah juga berfirman dalam ayat 45. Qudlu ma uhiya ilayka minal kitabi wa aqimus shalah. Bacalah dari apa yang telah diwahyukan kepada Nabi Muhammad, ilaika kepada Nabi Muhammad. Qudlu bacalah, salah dan qudlu bacalah. Ini amat. Apa yang dibaca? Bacakanlah apa-apa yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad dengan tidak dari Alkitab dan dari Al-Quran. Waqi bismillah dan tegakkan salat. Ini syariat. Fafasal salatan li baiti sa'il ahmad. Maka di ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan salat di antara sekian amalan-amalan lainnya. Kenapa? Wa dzalika dalil ala qawli ayat. Ini merupakan dalil yang menunjukkan akan keutamaan salat di dalam. Kenapa? Karena yang diwahyukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari amalan-amalan ibadahnya itu kan banyak, ya kan? Ada syariat hija, cinta, ada makanan berbohong, ada perintah untuk menempati janji, ada larangan untuk melanggar sumpah, ada larangan untuk berzina, larangan untuk mencuri, perintah untuk taat kepada orang tua, ada larangan untuk berhaka kepada yang demikian pula mereka yang silaturahmi dan sekian sangat sekian banyak yang diwahyukan oleh ulama-ulama itu banyak. Tapi Allah sebutkan di sini, bacakanlah semua yang diwahyukan kepadamu dari Al-Quran. Bacakan ayat-ayat tersebut. Wahai di sana dan kerjakan. Maka di antara semua yang dilakukan ada banyaknya dan diputuskan disebutkan di sini adalah dan kerjakanlah salat. Khususkan disebut secara khusus menunjukkan keistimewaan dan keutamaan salat dibandingkan amalan yang lain. Wa qala ta'ala, Allah pun juga berfirman dalam Al-Baqarah, hafidhu 'ala shalawati wa shalati al-wusta wa qumu lillahi qanitin. Dan jagalah salat-salat yang ada dan juga salat wusta dan salat pertengahan. Di mana salat wusta ini ada khilaf di antara ulama berbeda pendapat, namun yang paling dan kuat yang masyhur di sini adalah salat al-Asr. Sebenarnya yang sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika perang Khandaq, disebut pula perang Hajar, disebut Khandaq karena adanya parit yang dibagi membedakan di antara perang-perang yang lain, membentengi satu musuh. Ya, maka artinya atas usul perang parit kemudian yang panjang dan dalam Rasul ikut gotong royong ikut yaitu kotak dengan tanah. Beliau tidak segan-segan untuk ikut bertolak royong bersama para sahabat. Abu Bakar Umar kedua membawa dengan menenteng alat kemudian dipenuhi dengan pasir dan batu diangkat kedua dan demikian disebut perang Khandaq. Disebut pula ada karena pasukan yang ada di ketika itu adalah pasukan gabungan dari jenis-jenis yang ada kabilah-kabilah muslimin yang ada bergabung dan disebut ada azab persekutuan suku-suku yang boleh berbeda. Maka di saat itu terhubungkan dengan semua sudah terpaling membentengi halal yang tetap mereka memperjuangkan makna dan berusaha yang berat dan berbagai cara kalau sudah tetap masuk berjaga dari serangan panah dan mereka tidak ada berang terus berjaga sampai kesibukan, satu ketika kesibukan sampai tergelam matahari dan belum sempat sholat malam. Rasulullah SAW mengatakan, malah Allah kuburahum binar, semoga Allah memenuhi kuburan-kuburan mereka dengan api neraka. Syabaluna an sholatul wusta, sholatul asr. Mereka telah menyibukkan kita dari sholat wusta, yaitu sholat asr. Disebutkan dengan diriwayatkan oleh selain Abu Ja'la, para ulama hadis yang lain dengan wakaf yang berbeda. Sabit juga semangat pada pendidikannya. Dikatakan oleh Syekh Al-Fatihah wa ta'ala dalam satu jamin berbunyi awaluma yasaru minan nas al-amanah. Hal pertama yang akan diangkat dari manusia adalah amanah. Sehingga saya sudah mendapatkan amanah dari manusia. Itu berbunyi demikiannya. Maksudnya begini, baik kita dan amanah ini banyak, bisa berkaitan dengan harta, ya. Bisa amanah berkaitan tentang ya, tugas atau pekerjaan, bisa amanah berkaitan tentang waktu, bisa amanah tentang untuk menjaga sesuatu, kalau ini, atau amanah sesuatu, atau amanah orang yang lain. Dan amanah saya juga berdoa pertama insyaallah subhanallah. Yang pertama yang akan diangkat dari manusia adalah amanah. Wa'adhi wa'ayam wa'adhi. Dan yang terakhir akan bisa adalah warumba musallillah alam-alam dari bawah. Jika jadi seorang yang salah tidak akan memiliki baik pokoknya sedikit insyaallah subhanallah. Jadi itu jadi karena sholat yaitu hanya badan namun tidak berhitung pahala sebagaimana puasa itu bisa jadi seseorang tidak dalam perasaan tersebut yang dirubah musafirin ma'a'adzim kaisalahu illa juwal apas bisa jadi seseorang puasa tidak dapat apa-apa kecuali yang harus sudah apa ini dari sisi pahala di hujan dari sisi pahala bukan dari sisi keabsahan. Jadi tidak sama dengan orang yang orang yang soleh. Orang yang tidak puasa juga sama. Dia akan dalam keadaan rumah lagi akan diangkat kakinya di atas, kepala di bawah, kaki dikait dengan besi, tusuk dengan besi. Kaki di atas dan kepala di bawah memerlukan dan mengeluarkan darah. Itu puasa. Dan demikian malah disebutkan bersama yang mudah banyak. Mereka akan menepi banyak sesuatu. Masih mengatakan banyak sesuatu di atas. Masuk dari pada masa tidak akan bisa sujud di hadapan Allah. Demikian kita tidak akan punya cahaya. Jadi kita berbalik. Maka apa yang disebutkan tidak sama orang yang sholat dengan yang tidak sholat. Yang sudah sholat mungkin tidak dapat pahala tapi sudah sah sebenarnya. Tapi bisa jadi tidak punya pahala apa. Begitu pula orang sholat. Yang orang sholat tadi sudah dapat pahala di sebenarnya. Jadi orang sholat itu pahala yang cuma sepertinya. Dan bisa jadi orang sholat juga dapat apa persen rumah tangan. Tapi sudah sah. Ya tidak dosa. Tapi tidak dapat pahala. Kita tidak dapat dosa. Tidak. Kecuali kalau dia sengaja. Aku tak sholat. Aku lagi yang bersyukur. Tidak. Tapi tetap orang sholat. Tapi lewat begitu saja. Yang bikin sesuatu. Jadi tak bilang dari orang sholat. Tidak. Tidak dapat apa. Cuma sampai. Begitu pula puasa. Dia puasa. Tapi seperti orang tak puasa. Amalannya dan yang lain. Tidak. Begitu pula orang Jumat dan teman masal asal paham tahu siapa main main kerikil ketika masih berkhutbah sia-sia Jumat paham tahu yang dimaksud dengan fokus kepada Jumat kamu tidak sama dengan orang yang tidak sama insyaAllah tenaga depan yang akan bisa dikemulangkan pada paling mungkin seperti ini kan tadi apa yang bisa nanti kita sebutkan karena ini menunjukkan ketika sholat di sisi yang lain mengingatkan bisa jadi orang sholat itu naik ke opo ini juga perlu diingat. Tapi juga sholat itu sangat penting jika kita ingat ya, karena sebagian orang terutama pejabat yang sudah kadang usah di elek Allah kumim tadi nanti kenapa sholat lagi akhirnya tadi yang dimusik baru-baru supaya lebih ini sekitar kita sendiri orang kampung tidak merasa itu kemarin paling tolong padahal ada di sini dan sepatah saya langsung lagi namun di sini saya juga bukan dan meninggalkan sholat dan baru bisa meninggalkan sholat ini jauh lebih besar dibandingkan bisa dan jauh lebih berat dibandingkan bisa-bisa yang lain. Kemudian suka begitu, demikian pula satu dengan yang lain. Bukan hanya pemerintah terus yang kita harus mengumum dengan Islam, rakyat juga harus mengumum dengan Islam. Dan ini semua berlaku umum bagi seluruh. Wa akhiru hunna nafala, dan yang terakhir akan terputus adalah masalah. Sampai seorang tidak tahu, tidak mengetahui kembali kepada diri yang sebagaimana biasanya, maka tetap mendirikan sebagaimana biasanya, tanpa bertemu. Dan ini bersama-sama kepada istiqamah dan istiqamah dan keras ibadah dan hadis ada pun hari ini berkaitan dengan hari ini yang dua kali Abu Dawud dan Tirmidzi tentang itu pula di sini disebut ajian bisa dibilang bahwa sholat namun bukan mana yang sudah menyebabkan perkara ajian bisa dibilang masing-masing ada tempat. Wakala sallallahu alaihi wa sallam dan kemudian pula Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersabda istabimu walam tersu istiqomana kalian walam tersu dan kalian tidak akan kalah istiqomana kalian dan kalian tidak akan kalah. Ini syaitan adalah bagaimana disebutkan anak kaya amal itu sesungguhnya seutama-utama sebaik-baik amalan kami adalah salah. Ini syaitan dimana Rasulullah SAW disebutkan setelah sebelumnya memerintahkan untuk walau apa musuh maknanya kalian tidak akan bisa menghitung-hitungnya maknanya yakni sebagai menunjukkan walau tapi di majlis itu kamu tidak akan tahu seberapa seorang yang menghitung kemampuan itu kamu sudah akan bisa kayak mereka tapi disebutkan terus wakil terus dan teruslah terus jadikan kepada dunia seperti kata dia juga merapa-rapa itu ini model itu ada karena dia akan lama sudah sampai berkat dan sudah namun segera sedikit terus sehingga terus coba kita dan terus maka seseorang yang bisa karena seseorang pas tidak lupa dari kesalahan ya baik pendidikannya, baik kepentingan, kegiatan, dan lain-lain bisa. Namun seseorang tetap diperintahkan dan berusaha sekuat tenaga untuk bisa istiqomah dan pemerintah. Dan disebutkan, yaitu tidak ada seorang hamba itu mampu untuk istiqomah dalam artian istiqomah itu dalam puncak takwa dan kesalahan terus menunaikan hak Allah sebagaimana yang Allah berhenti. Itu telah dilakukan. Dari semua amalan sunnah tidak mungkin semua, ya kan? Dan dari seseorang yang tidak akan namun apa yang bisa ada di dalam kemampuan dia jalan terus dan tanpa dia jatuh dalam jalan bahkan maka kita diberikan diberikan dan sebagian diberikan makna kedua kebalan kursu maknanya yaitu kebalan kursu sama baik di kemampuan itu karena tidak akan bisa menghitung pahala yang digunakan proses istiqomah itu adalah perkara yang besar sekali bahannya. Sebab disebutkan pula itu amalan yang paling disukai Allah. Ahabul amal inda Allah adwamu wa ibadah. Amalan yang paling disukai Allah adalah yang paling luar biasa, yang paling kontinu berkesinambungan terus meskipun sedikit. Salat malam berjalan 3 rakaat, ada 3. Dan salat malam langsung borong 13 atau 11 rakaat. Tiba-tiba besoknya tidak pernah selamat satu rakaat tiga rakaat terus demikian pula ketika di jam bulan lalu mungkin apa ada kali ini jauh besok tiga rakaat yang lebih disukai oleh Allah orang jangan pulang pada subuh subuh mungkin dia baca Quran satu menit terus dia baca dari pada pagi baca besok memang besok ada subuh namun sedikit tuangkan waktu baru berdoa dan satu hari itu dan disebutkan semua yang sebaik-baik amal yang kita berdakwah ini syarif wasulillah sallallahu alaihi wa sallam dan amal yang yudhidhul jannah dan Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam tentang satu amalan yang bisa memasukkan seseorang ke jannah faqala rasulullah alaihka bikathrati sujudillah hendaknya engkau memperbanyak sujud untuk Allah subhanahu wa ta'ala fa innaka la tasjudu lillahi jannah karena engkau tidak akan sujud satu kali sujud pun saja illa rafa'aka Allah min darajat kecuali dengan sujud untuk engkau diangkat satu derajat oleh Allah wa hafa'aka biha khathiyah dan diangkat satu dosa dengannya hadis riwayat Muslim rawahu Muslim namun ya ini jelas disyaratkan yang berbanyak sujud namun tentunya bukan sujud tawaf ini syarat memperbanyak sholat karena sujud dalam Islam ada gambaran sujud dalam sholat sujud tahwi yang berkaitan dengan sholat lupa bacaannya lupa yang wajib kalau kurang gerakannya sujud tahwi sujud salam kalau kelebihan sujud tahwi sholat sholat atau ragu-ragu ini mau sholat lalu lupa mandir ragu-ragu yang ketiga sujud tilawah sujud tilawah adalah sujud tunduk ketika membaca lewat ayat-ayat saja. Ayat-ayat dalam Al-Quran ada ayat-ayat fasbihillah, perintah-perintah sujud yang disunahkan. Yang saya bisa datang sekarang di luar surat seperti ini sujud tilawah. Yang keempat terakhir adalah sujud syukur. Jadi ini dua surat dalam surat ya. Sujud syukur ketika seseorang mendapatkan sujud tidak berdiri, apakah tentang sesuatu yang langsung dia sujud. Selain tempat ini tidak ada hubungan sujud ya, semata-mata sujud sebagaimana sebagian orang melihat tidak sujud. Kita lihat